إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah, memudahkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah malam ini kita lanjut pembahasan dari hukukud da'at ilaihil fitrah aqarrarathha syariah, hak-hak yang ditetapkan oleh syariat, di mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan kalian sembahlah Allah Ta'ala, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaknya kalian berbuat baiklah. Wabidzil qurba, dan kepada kerabat dekat. Wal yatama, pada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Pembahasan kita malam ini adalah hakus salis, hak yang ketiga, yaitu hukukul walidain, tentang hak kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, Islam yang sempurna ini telah mengatur untuk kesempurnaan kehidupan kita dunia maupun akhirat, dan untuk kebaikan serta kebahagiaan kita. Maka sungguh sangat besar perhatian Islam akan hak orang tua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dalam beberapa ayat perintah secara langsung yang mengiringi perintah untuk ibadah kepada Allah, seperti dalam ayat yang tadi surat An-Nisa 36, kemudian di dalam surat Luqman ayat yang ke-14 Allah Azza wa Jalla sampaikan, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, dan telah kami wasiatkan kepada segenap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah, kemudian menyusuinya hingga menyapihnya pada umur 2 tahun. Yang demikian itu agar kalian syukur padaku, kata Allah, waliwalidaika, dan pada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah kalian semua akan kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya syukur kepada Allah Ta'ala dan syukur pada kedua orang tua. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang syukur kepada Allah namun tiada bisa syukur kepada orang tuanya, Allah tidak menerima syukurnya. Maka ikhwah barakallahu fikum, ketaatan kepada Allah pula harus disertai dengan menjalankan perintah Allah lainnya, yaitu taat kepada orang tua. Ingat, ini adalah ibadah. Kita mentaati orang tua bagian dari ibadah, tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Dan sungguh, apa yang Allah perintahkan itu kebaikan besar, dan bila dilanggar akan mendatangkan musibah besar. Yang ketiga, dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah lebih rinci lagi menyebutkan secara jelas gamblang kepada kita anak-anak dalam berbakti pada orang tua. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Allah sampaikan, dan telah mewajibkan Tuhanmu, Rabbmu telah mewajibkan padamu agar engkau atau kalian semua tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini perintah tauhid. Dan di dalam perintah ini juga termasuk kewajiban kita menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin seorang hamba bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan benar kecuali dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan berita yang disampaikannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah dengan syariatnya. Itulah yang harus kita ingat selalu, ikhwah barakallahu fikum. Setiap ada perintah untuk kita mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, maka di dalamnya juga terkandung makna kewajiban kita untuk meneladani, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak tegak ibadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan wabil walidaini ihsana. Setelah Allah perintahkan kita untuk ibadah hanya kepada Allah, kemudian Allah perintahkan kita kepada orang tua untuk berbuat ihsan. Seperti apakah kita berbuat baik pada orang tua kita? Allah sampaikan imma yablughanna indakal kibar. Ya, lebih-lebih jika orang tuamu ada di dalam asuhanmu sampai ia usia lanjut, salah satunya atau dua-duanya. Maka ingat, orang tua beda dan anak-anak. Kita ngasuh anak dari 1 tahun atau bayi-bayi baru lahir, 1 tahun usianya bertambah, mulai pintar, mulai menyenangkan orang tuanya, banyak bercanda, mulai senyum, mulai ketawa. 2 tahun semakin tambah ya anak kepandaiannya, kecakapannya. 3 tahun sudah mulai komunikasi orang tuanya. 4 tahun semakin dewasa. Tapi orang tua makin tua tentunya makin lemah fisiknya, lemah akalnya, sehingga sering lupa-lupa dan banyak bicara terkadang, alias cerewet terkadang. Ini yang kadang memancing kita anak tak sabar menghadapinya. Sehingga Allah sebutkan secara khusus di sini perkara yang banyak terjadi pada kalangan kita, yaitu berani membentak orang tua, entah itu ibu atau bapak. Perhatikan ini, Allah katakan ya, lebih-lebih jika orang tuamu ada di sisimu sampai usia lanjut, salah satunya dari kedua orang tua, au kilahuma, atau bahkan dua-duanya, fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali engkau katakan pada orang tuamu kata-kata uff. Uff yakni qaulu tadzjur au tadzmur, ucapan yang bikin orang tua tersinggung atau orang tua marah. Hati-hati, jangan terucap oleh kita ucapan yang orang tua tersinggung. Ya, mungkin ibu tersinggung tapi diam, memendam. Tapi di hati ada sakit. Tapi karena anak dipendam. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita memendam. Ya, sakit hati pada ibu karena ucapan kita, karena tersinggung. Maka ikhwah barakallahu fikum, waspadalah kata-kata uf wala tanharhuma. Dengan ucapan tidak boleh, juga tidak boleh kita menghardik dengan perbuatan mengusir, apalagi memukul. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, ada satu kisah cukup kira menjadi pelajaran buat kita. Seorang anak mengasuh ibunya. Sudah sampai usia tua ibunya. Ini anak sudah tidak lagi sanggup atau sabar mengasuhnya. Kemudian anak ini membawa ibunya sengaja masuk ke tengah hutan. Karena ia gendong ibunya, ia tidak berpikir yang penting ibunya dibuang jauh di tengah hutan biar mati tidak ada yang tahu. Saat ibunya digendong, itu ibu masih tersadar. Dia sudah punya firasat bahwa anaknya ini membawanya ke hutan ada sesuatu yang tidak beres. Maka setiap beberapa langkah, kira-kira dia belok, dia patah daun-daun atau jagang pohon yang kecil untuk tanda, tanpa disadari anak. Terus sampai masuk, ibu tanya, kemana nak kau bawa ibu yang sudah tua ini? Sampai anak tak mampu lagi menggendongnya. Kemudian anak ini mengatakan, ibu, saya tidak lagi sanggup. Lalu saya mau taruh ibu di sini. Kata ibunya, sudah, kalau begitu pulanglah kau. Ternyata anak ini tak tahu jalan pulang. Putar, putar, putar. Bingung dia, mana jalan tadi yang ditempuh? Ibunya tahu, panggil nak, kenapa anda jadi pulang? Dia mengatakan, ibu, saya enggak tahu jalan pulang juga. Lalu, ya, kata ibunya, kalau kau mau pulang, ikuti pohon yang saya patahkan tadi. Setiap belokan di situ aku patahkan pohon. Itu tanda kau bisa kembali. Anak ini kembali menangis. Ya, tersimpu depan ibunya. Kemudian ibunya ya, menerima, mengampuni dosanya. Kata anaknya, ibu, sungguh aku berniat jahat seperti ini. Engkau masih memberi hati padaku. Menangis anak itu, dan kemudian dia menjadi anak yang paling baik terhadap ibunya. Ikhwah fillah barakallahu fikum, juga kisah yang masyhur dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah ya yang menjadi teman Nabi Musa di surga. Ternyata anak muda, yang mana anak muda ini punya ibu yang ia selalu berbakti padanya, sehingga doa ibunya, ia mendoakan pada anaknya, ya Allah jadikan anakku teman Nabi Musa di surga. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Itu pentingnya kita birrul walidain, dan kita bimbing orang tua untuk berkata yang baik. Jangan orang tua bentak, kita balas bentak lain. Dan sungguh ikhwah barakallahu fikum, terkadang kita terpancing karena orang tua makin banyak lupa. Kayak anak yang lupa-lupa begitu. Ini terkadang bikin anak tidak sabar. Sungguh itulah kadang. Makanya Allah katakan, di samping engkau tidak boleh mengatakan kata-kata uf, juga jangan menghardik keduanya dengan perilaku atau dengan ya, pukulan ataupun dengan usiran. Dan sekarang ada anak usir orang tua secara halus, yaitu dititipkan di Pantai Jompo. Ya, alasannya karena di rumah tak bisa rawat, lalu dititip di Pantai Jompo. Padahal di Pantai Jompo siapa yang urus? hadirin yang dimuliakan Allah, lebih tidak terurus. Ya. Artinya tentunya sebagai anak lebih bisa urus mestinya. Karena pati jompo satu pengurus sekian yang diurus. Kalau di rumah kan anak suami istri yang urus ibu, ya. Maka ifa barakallahu fikum, kita juga maklum kalau umpamanya itu ibu istri, ya kita maklum, ya, bantu sebantu kita. Kalau ibu kita sendiri istri lebih lagi. Jangan sampai kita menjadi durhaka kepada orang tua gara-gara istri kita. Dan termasuk ya 15 yang menyebabkan kehancuran bagi umat ini, kata Syekh Shalih Fauzan Hafizhahu Ta'ala dalam membawakan di antara sebab, ya, yaitu ketika seorang suami durhaka pada orang tua karena mengikuti maunya istri. Ya, di antaranya. Dan ya fil barakallahu fikum, dan ini banyak terjadi. Seorang anak menikah, dulunya ia bakti sama orang tuanya, perhatian sama orang tuanya, setelah punya istri mulai berkurang perhatiannya. Punya anak tambah berkurang lagi, hampir nyaris tak perhatian lagi. Alasannya ya, dia hanya untuk bisa anak istri saja. Orang tua tidak lagi bisa dibantu. Jangan. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, tidak bisa kita balas budi orang tua kita. Makanya Allah katakan wa qul lahumu qaulan karima. Ucapkanlah untuk kedua orang tuamu ucapan yang mulia. Ini adalah dalam bentuk ucapan. Ucapkan ucapan yang mulia. Dalam sikap, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu kepada kedua orang tuamu, yakni rendah dirimu. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Ya, minar rahmah, merendah tapi penuh dengan rahmah, kasih sayang. Penuh hormat dan kasih sayang. Lihat, seperti Allah melarang kita menyakiti orang tua dengan ucapan, dengan perbuatan, begitu pula Allah perintahkan langsung kita wajib berbakti dengan ucapan yang mulia, dengan sikap lemah lembut dan andap asor ataupun rendah diri. Ya, kalau bahasa Jawa andap asor. Ya, termasuk bentuk andap asor itu enggak pernah anak bicara nadanya lebih tinggi dari orang tua. Dan tidak pernah anak duduk sementara orang tua di bawah, dia di atas. Hati-hati. Ya. Perhatikan, terkadang kita santai saja. Ada orang tua duduk di bawah lantai, duduk di atas. Enak-enak. Ini enggak boleh. Ya, enggak adab. Apalagi kita punya anak, lihat. Sehingga ketika ibunya atau umi anak kita, istri kita mamanya, negur anak, nak duduk di bawah, jangan di atas. Ya, itu titi atau nenek juga di bawah. Anak lihat, lu abi juga di atas mi, coba lihat. Yang seperti ini akan menjadi contoh jelek. Jadi kita berikan contoh pada anak kita. Bagaimana cara berbakti pada orang tua kita? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, birru abaka tabirru abna. Engkau berbaktilah pada orang tuamu, niscaya nanti anakmu akan berbakti padamu. Annal jaza min jinsil amal. Balasan Allah berikan kepada kita sesuai dengan perilaku kita pula. Sehingga perhatikan ayat yang agung ini ikhwah barakallahu fikum. Ya, Allah melarang kita menyakiti orang tua dengan ucapan, dengan perbuatan, begitu pun mewajibkan kepada kita berbuat baik dengan ucapan yang mulia. Doa selalu untuk orang tua, pilih kata-kata yang baik untuk orang tua, jangan menyinggung. Ya. Apalagi ketika orang tua ada sedikit salah paham dengan istri, jangan kita nampak membela istri 100% dan menyalahkan orang tua. Hati-hati. Kisah banyak, perhatikan Jurayj, kisah yang masyhur, itu menyakiti ibunya dalam bentuk apa? Tidak menyakiti dengan ucapan, hanya ketika sholat dia, ibunya datang memanggil. Ia membatalkan sholat atau lanjut, ternyata dia pilih lanjut, sehingga ibunya marah. Ya, apalagi kita, kalau sampai istri lebih diutamakan, hati-hati ikhwah. Kalau wanita, setelah akad nikah, maka suami nomor satu. Ya, orang tuanya dengan izin suami tentunya. Kemudian waqfit lahum, ya, waqur rabbirhamhuma, ucapkanlah olehmu rabbirhamhuma, ya Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku telah mengasuh diriku, mendidikku semenjak aku kecil. Nah, hadirin kaum muslimin, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala, di antara hak orang tua kita adalah antabarruhuma, yaitu berbakti pada keduanya. Dzalika bil ihsani ilaihima, yaitu dengan cara berbuat baik pada keduanya, ya, qaulan wa fi'lan, dengan ucapan juga dengan perbuatan. Bil mali wal badan, dengan harta dan juga badan kita. Ya, kita berbakti pada orang tua kita dengan harta kita, dengan badan kita, dengan ucapan dan perbuatan kita. Ya. Tamtasul amruhuma fi ghairi maksiatillah, engkau harus jalani perintah keduanya selama tidak maksiat kepada Allah. Fi ghairi ma fi darar alaik, dalam perkara yang tidak madarat bagimu. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat berikutnya, ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau memang ternyata orang tuamu keduanya menyuruhmu untuk engkau melakukan perbuatan syirik, menyekutukanku yang kau tiada ilmu, ya, maka ingat kata Allah, ya, jangan sekali-kali engkau ikuti, jangan engkau turuti orang tuamu. Namun sisi lain, wasahib huma fid dunya ma'rufa, satu sisi engkau tidak boleh menuruti karena itu maksiat, durhaka kepada Allah, tapi sisi lain tetap engkau harus berbuat ma'ruf, berbuat yang baik kepada orang tuamu. Ini yang berat buat kita, ikhwah. Ya, satu sisi kita berpegang prinsip akidah, sisi lain kita adalah menghadapi orang tua. Contoh soal mamanya, kadang kita bingung dihadapkan orang tua bikin acara, acara ritual yang ada unsur syirik, ya, di rumah. Lalu bagaimana kita? Nah, ini kadang kita dihadapkan antara mengikuti maunya orang tua atau kita, ya, bertahan. Tentunya wajib kita, Pak, menjaga ketaatan kepada Allah, jangan sampai maksiat kepada Allah gara-gara taat pada orang tua. Ini ujian buat kita, harus orang tua diberi pengertian. Kemudian, ya, termasuk, ya, perintah Allah kepada kita, kata beliau, talinulahumal qaul, hak orang tua, engkau harus lembut pada kedua orang tuamu dalam bicara, santun dan sopan. Ya, subhanallah, ikhwah barakallahu fikum, pilih bahasa. Nggak tahu kalau di sini kadang-kadang anak-anak saya dengar kepada orang tuanya sama dengan temannya, Ose begitu. Ya, padahal ada bahasa yang lebih bagus, mestinya dipilih yang lebih bagus. Di daerah tertentu kayak daerah, ya, yang masih menjunjung tinggi strata bahasa, ya, tata bahasa, itu biasanya antara orang tua itu pakai bahasa yang pilihan kromoinggil, kemudian, ya, kepada yang sebaya biasa dengan bahasa kromo biasa, kemudian dengan teman biasa atau adiknya bisa ngoko bahasa yang biasa dipakai untuk hari-hari. Namun di dalam sederet tertentu kayaknya sama saja. Tapi walaupun hal demikian, ikhwah, hendaknya kita pilih bahasa yang paling sopan untuk orang tua kita, baik melalui telepon atau secara langsung. Kemudian tabsutul malwaji, engkau selalu tampakkan muka ceria kepada orang tuamu. Jangan sekali-kali menunjukkan muka masam pada orang tua. Ya, tunjukkan muka ceria, apalagi muka marah, muka bangka. Jangan, ya. Jangan sekali-kali kita tunjukkan muka bangka pada orang tua kita. Dan ini berbahaya kalau orang tua kita ya merasa tersinggung. Wa taqumu bi khidmatihima 'alal wajhi la'iq bihima, dan engkau harus berkhidmat, bantu kedua orang tuamu sesuai dengan yang layak engkau bantu. Ya. Wala tatajajjar minhuma indal kibar wal marid wad da'if, jangan sekali-kali engkau melakukan tindakan baik ucapan atau perilaku yang menyinggung keduanya, menyakiti keduanya saat lanjut usia atau saat sakit atau saat orang tua lemah. Ingat, kadang usianya masih belum tua tapi sakit. Ya, sakitnya ini menuntut diri kita anak berbakti ekstra pada orang tua. Bangun tidak bisa bangun, berjalan tidak bisa berjalan, ya, buang air di tempat. Nasallahu salam afiyah. Kalau sampai seperti ini terjadi, tentunya engkau sebagai anak berhak untuk berkhidmat padanya. Dan ini yang jarang terjadi. Anak sanggup kadang-kadang bawa rumah sakit, nanti biar perawat yang rawat. Jangan. Justru anaklah yang paling berhak. Dulu kita bayi, kayak apa orang tua perhatian sama kita. Biar orang tua lagi asik makan enak, anak buang air besar, orang tua kasihan anak. Ganti dulu, kasih bersih dulu, ganti pempes dulu, ya. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Malam anak sakit, orang tua matawana. Ya. Tidak bisa tidur, kenapa? Ini anak kecil panas. Orang tua matawana, tapi kita orang tua sakit. Ya, menggerong. Tidur sono. Kita masih bisa tidur lelap, orang tua sakit kesakitan. Tapi dulu orang tua kita mengasuh kita, kita demam panas sedikit sudah enggak bisa tidur. Ya, apalagi kita merengek nangis. Hanya orang tua kita enggak nangis, cuman dia sakit butuh bantuan kita. Mestinya kitalah yang lebih tahu. Ikhwa barakallahu fikum, ini kita berkhidmat ketika orang tua dalam kondisi tua atau sakit atau lemah. Jangan sekali-kali kita membentak, ya, karena dia lemah atau dia sakit. Ya, kenapa? Sawfa takuna aban kama kana abawain, karena bisa jadi nantinya Anda juga akan menjadi orang tua seperti orang tua Anda sekarang ini. Sawfa tablu kibar inda auladaka, bisa jadi Anda nanti sampai usia lanjut seperti orang tuamu sekarang ada dalam asuhanmu. Maka hati-hati, balasan dari Allah. In qaddara lakal baqa kama balagha indak, kalau Allah takdirkan engkau lanjut usia panjang seperti orang tuamu di sisimu. Sawfa tahtaji ilal birri auladak kama ihtajan ilal birrika, tentunya engkau butuh bakti anakmu kepada dirimu seperti sekarang orang tuamu butuh baktimu kepadanya. Fa in kunta qad qamat birrihima bibirrihima, jika engkau memang telah berhasil menegakkan berbakti pada kedua orang tuamu saat ini, fa abshir bil ajril jazir, maka gembiralah engkau dengan pahala yang besar, kata beliau. Wal majazatil bil misal, dan balasan yang setimpal, engkau akan memetik buah baktimu pada orang tuamu dari anak-anakmu nanti. Faman barrabi abahu barrabi auladu, barang siapa yang telah berbakti pada orang tuanya, maka dia tinggal menunggu waktu anaknya tentu nanti akan berbakti pada dirinya. Siapa yang telah menanam kejelekan pada orang tua, tunggu waktu. Satu ketika engkau akan dapatkan balasan, dan jangan engkau pangling bahwa itu adalah amalanmu. Maka taubatlah pada orang tuamu, minta maaflah sebelum terjadi musibah kepada kita. Sebelum terjadi musibah menimpa kita, koreksi. Bisa jadi kita susah usaha, sering gagal usaha gara-gara kita pernah menyinggung orang tua. Ya, sehingga orang tua itu pernah mendoakan jelek kepada kita, wal'iyadzubillah. Coba cari, renungkan. Ya, Kemudian mintalah maaf pada orang tua, masih ada kesempatan. Beliau katakan, siapa yang telah berbakti pada orang tuanya sekarang ini, maka akan berbakti padanya anak-anaknya. Dan sebaliknya, man aqa abahu aqa bi auladu, siapa yang pernah durhaka kepada orang tuanya, akan durhakalah anak padanya. Seperti beliau telah ceritakan dalam kisah anak-anak durhaka pada orang tua. Beliau menceritakan kisah seorang anak yang membawa bapaknya ke tempat yang sepi, tempat berbatu. Orang tuanya bertanya, nak, mau dibawa kemana aku yang sudah tua ini? Kata anaknya, saya akan bunuh engkau bapak. Ya, kalau begitu nak, bawa aku ke batu yang sana. Bunuh aku di sana. Anaknya kaget, loh, kenapa memang? Karena dulu aku membunuh bapakku di situ. Lakukanlah. Bunuh aku di situ. Nas'alullah sallallahu alaihi wa sallam hadirin yang dimuliakan Allah. Ini bukan hadis, tapi kisah dari di antara beliau sampaikan untuk menjadi contoh buat kita bagaimana anak yang durhaka sama orang tua akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Ta'ala. Dan ikhwah barakallahu fikum, kebaikan kita yang kecil kepada orang tua bisa menjadi sebab pertolongan Allah atas diri kita saat musibah datang menimpa. Seperti yang antum pelajari atau antum dengar kisah tiga pemuda yang terperangkap di dalam gua. Ya, ketika hujan lebat, mereka lari masuk gua, tiba-tiba batunya longsor, tertutup gua itu. Dan tak mungkin akan keluar, sehingga masing-masing tawasul dengan amal solehnya. Di antaranya adalah dengan mereka salah satunya yang berbakti pada orang tuanya. Kemudian afillah barakallahu fikum, kata beliau, wal jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal yang kita lakukan. Walaqad ja'alallahu martabatan haqqul walidain martabatan kabirah 'aliyatan haitsu ja'ala haqqo bihi ba'da haqqul mutadammin li haqqihi wa haqqi rasulih. Kata beliau, sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan kedudukan hak orang tua ini mendapatkan kedudukan yang besar, yang tinggi, di mana Allah jadikan hak kedua orang tua setelah Allah sebutkan hak Allah Ta'ala yang mencakup hak Rasulnya. Itu dalam surat An-Nisa tadi yang kita bacakan. Wa'budullah wala tusyriku bi syai'a. Walaupun di situ tidak disebutkan hak Rasul SAW, tapi otomatis ketika Allah perintahkan kita ibadah hanya kepada Allah, tidak mungkin kita mampu menegakkannya kecuali dengan mengikuti Rasul SAW. Dan wa fil barakallahu fikum, di sini kami bawakan beberapa riwayat hadis di antaranya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman mereka orang-orang yang tidak berbakti pada kedua orang tua, disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم أنس رحم أنس ثم رحم أنس من أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. Beliau Rasulullah SAW bersabda, celakalah aslinya rahima anf ini ka'annahu saqata 'alal ardi falasika anfu turab. Aslinya maknanya rahima anf ini seakan-akan orang itu jatuh tersungkur ke dalam tanah, ya, lalu hidungnya ini kemasukan tanah atau debu, ya, jatuh tersungkur. Ini dimaknai seperti apa? Celakalah, celakalah. Siapa dia? Celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya usia lanjut di sisinya, salah satu atau dua-duanya, namun ia tidak bisa masuk surga karena ridha orang tuanya, ya, karena berbakti pada orang tuanya. Rugi kita ikhwah barakallahu fikum kalau sampai kita dapatkan kesempatan untuk mendapatkan jannah dengan berbakti pada orang tua, kita dapatkan ridhonya, ternyata kita abaikan perkara ini, maka kita celaka. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan kepada kita ketika ditanya oleh seorang sahabat yang mulia, dalam hadis disebutkan riwayat Imam Muslim, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, ia berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala, amal apakah yang paling dicintai Allah taala? Qala, beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu, aku berkata lagi, summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyu, apalagi ya Rasulullah? Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Lihat hadirin, walaupun jihad ini pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, membela agama, namun ketika kondisi orang tua tidak memungkinkan kita meninggalkan dia, tetap, ya. Sehingga dalam hadis yang lain, ketika ada seorang mendaftarkan diri untuk bersama beliau Rasulullah SAW berjihad, beliau tanya, ya, apakah orang tua masih hidup? Maksudnya ibumu masih hidup? Dia bilang masih. Pulanglah, ya, disitulah engkau jihad. Disuruh berbakti pada orang tuanya. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum, Islam tidak mengabaikan hak hamba Allah ini. Kalau anaknya berangkat jihad sementara orang tua sedang ada yang urus, maka terlantar. Ini lebih madarat, ya. Dan ini jauh dari apa yang ditekankan orang-orang teroris. Bahkan mereka tega mengkafirkan orang tua sendiri ketika tidak baiat dengan imamnya. Ngeri. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan apa yang beliau sampaikan berikut ini dalam hadis Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ay yajidau mamlukan fayastariyahu fayatiqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bisa mencukupi seorang anak balas budi pada orang tuanya, ya, tidak akan bisa mencukupi anak, ya, balas budi pada orang tua, tidak akan bisa setimpal dengan baiknya orang tua, illa ayajidau mamlukan, kecuali kalau ia dapatkan orang tuanya menjadi budak, fayashtariyahu, lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Ini baru mengimbangi. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, karena besar hak orang tua atas anak, sehingga perhatikan ya ikhwah, apalagi antum sudah mengenal sunnah, jangan sampai setelah kita mengaji, mengerti sunnah kepada orang tua kita, ya, tidak berubah, kebaikan kita tidak bertambah, jangan. Mestinya dengan kita mengenal sunnah, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kepada orang tua, lakukanlah. Dan bersama kebaikan kita berikan kepada orang tua, subhanallah ikhwah barakallahu fikum, maka, ya, kita ajak kepada sunnah ini. Saya sampaikan pengalaman saya pribadi, kurang lebih 20 tahun mengajak orang tua, ibu bapak. Dari tahap awal sedikit-sedikit sampai akhirnya alhamdulillah biiznillah Allah memberikan taufik mau menerima sunnah. Luar biasa bahagia kita tentunya. Dan ini bukan sedikit waktu dan bukan sedikit yang kita keluarkan tentunya, tapi besar. Dan itulah kesempatan kita harapan kita, kalau kita bisa mengantarkan kepada sunnah di dunia, kepada hidayah, kita berharap semoga akan sampai di jannah kelak. Ya, kalau orang tua kita telah meninggal dunia, paling kita tinggal mampu apa? Doakan. Bukan kita suruh bikin hari. Ya, ketika orang tua telah meninggal dunia, kita bikin hari, undang banyak orang untuk berim doa. Karena apa? Yang akan mengangkat derajat orang tua bukan banyak orang yang doa, tapi anak itu sendiri. Seperti yang sabdakan Nabi SAW, beliau mengatakan anna rajula turfa'u darajatu fil jannah, ada orang yang Allah angkat derajatnya di surga sehingga ia sendiri merasa tidak pas karena terus Allah tinggikan derajatnya sampai ia mengatakan anna lihada, kenapakah aku ini? Ya, qila, maka dikatakan kepadanya dzalika bistighfari waladakalak, itu karena permintaan ampun anakmu padamu. Kiranya sudah Isa. Sampai di sini dulu ikhwah barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita atas kelalaian kita terhadap orang tua. Mumpung masih ada mereka, jauh kita bisa telpon, ya, pagi mungkin tanya kabar atau malam kita tanya kabar. Kalau ada kelebihan rezeki jangan sungkan-sungkan, ya, mereka orang tua kita utamakan, ya. Dan kita bisa menekan kita punya kebutuhan, utamakan orang tua kita karena mereka lemah, mereka sudah tua, butuh perhatian kita. Semoga dengan itu Allah akan membukakan pintu rezeki kita di dunia dan pintu surga kelak di akhirat. Semoga dengan itu Allah jadikan putra-putri kita nanti berbakti kepada kita seperti kita kepada orang tua kita. Barakallahu fikum, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila khilaf dan kekurangannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.